Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada pertanyaan tentang bahwa anggota hewan kurban tidak boleh dijual. Lantas bagaimana panitia-panitia kurban yang biasanya di kampung-kampung itu menjual kulitnya untuk biaya operasional panitia begitu? Mohon penjelasan Buya, itu saja. Terima kasih. Kurban tidak boleh dijual, ya itu harga mati sebetulnya. Kulitnya pun tidak boleh dijual. Nabi Muhammad mengukuhkan la tuba, tidak boleh dijual. Tapi kalau sudah diberikan kepada Anda, Anda mau jual terserah, barangkali ada orang alergi makan daging tapi dapat jatah. Kan sayang, masa mau dibuang busuk? Wah, dijual atau ditukar beras. Kalau sudah diberikan boleh, tapi kalau dijual atau buat gaji bagi yang nyembelih pun tidak boleh. Kalau biaya operasional sebenarnya tidak susah kalau orang mau tahu. Setiap yang mengirim daging korban dimohon plus 20.000 untuk penyembelihannya. Kenapa susah? Oh, dia orang infak kok. Ada orang ngirim korban di tempat kita bahkan plus, sudah korbannya cuman apa, korbannya satu kambing ditambahi barangkali buat yang lain-lainnya mau dimasak, banyak di tempat kita itu. Jadi tinggal kita itu ngaturnya bagaimana, jangan nyerah lalu melakukan yang haram. Dan mohon maaf, korban itu jangan sampai lewat dari hari tasyrik, ya. Membagi korban jangan sampai kelewat hari tasyrik. Haram itu para panitia korban, jangan sampai disimpan masukkan kulkas esok hari. Itu fikihnya semacam itu. Apalagi dikalengin sampai setahun dua tahun ini, waduh, ada berbahaya ini. Kasihan dong, kampung satu kampung isinya penduduknya 1.000 orang. Yang korban cuma 7 orang, lihat, bisa dapat semuanya. Sudah begitu mau dikalengin, kan kasihan orang. Ya. Sebetulnya ada ilmunya, enggak usahlah kita ikut modern-modernan saja, ya, Mas. Jangan niru Saudi. Saudi itu kasusnya ulama sudah membahas. Jadi setiap tahun itu korban banyak karena pahalanya korban di sana banyak. Setiap orang nyembelih. Jadi daging banyak kalau dibiarkan busuk. Jadi penyakit. Maka ulama berkumpul, bermusyawarah, lalu mencetuskan satu keputusan hukum maslahah, dibangun atas dasar maslahah dan anti mubazir, maka dikalengin. Itu kan kasusnya di sana. Kalau orang Indonesia setiap kepala sudah nyembelih korban, maka perlu dikalengin, dikirim ke Afrika, iya. Tapi kalau satu kampung murid apa penduduknya 500 orang yang nyembelih cuma 7 orang, waduh. Kalau harus dikalengin nanti bermasalah ini. Tolong tanyakan ilmunya, kan begitu. Mohon maaf, ini adalah barangkali ada yang punya ide-ide untuk ditunda. Jangan keluar hari tasyrik, jadi sedekah saja itu nanti. Dosa Anda sebagai panitia korban menunda sampai keluar dari hari tasyrik. Dan kalau Anda pengen korban, asalkan di hari tasyrik masih boleh. Hari raya pertama belum punya duit, kedua belum punya duit, ketiga, hari tasyrik itu kan keempat. Hari raya pertama belum tasyrik, hari raya kedua baru tasyrik, ya. Tasyrik kedua, ketiga. Lah, pas hari ketiga ini punya duit, boleh Anda beli kambing, saat itu nyembelih di hari ketiga juga masih boleh. Jadi waktunya berkorban hari tasyrik, dibagikan hari itu. Tapi kalau setelah hari tasyrik bukan korban lagi, termasuk itu adalah sedekah biasa, pahalanya ada. Ini saja barangkali ini yang harus perhatikan, tidak boleh dijual sama sekali. Adapun operasionalnya, ini adalah sudah jelas dari semua kitab, madhab semuanya. Tidak ada perkecualian. Biasanya itu, ilmu itu, kalau sudah diambil dari obrolan di depan musola, ini macam-macam, mulai zakat fitrah salah baginya. Korban salah pengaturannya, karena apa? Bukan dibahas dengan ulama, tapi apa? Musyawarah di bawah beduk itu, sambil ngerokok dan ngopi, bagaimana ini nanti? Nah, itu biasanya salah begitu. Datang kepada ulama dan bertanya, bukan musyawarah antara yang sama-sama tidak mengerti. Mohon maaf, ini berbahaya. Zakat fitrah banyak salah, kiai dikasih duit apa zakat ini, ini kita banyak orang salah. Ini ada halal. Jadi pengen kita ada diklat, ya, sebelum korban itu barangkali ada diklat bagaimana cara. Sudahlah diinsafi. Barangkali aduh saya dulu yang mengatakan boleh, nyesel lah. Selesai menyesal, tidak malu di hadapan Allah, ini yang paling ngeri. Wah, dulu kan ngomong, sampean yang ngomong boleh dijual. Kok sekarang ngomong tidak? Ya, sekarang kan ada ilmunya, dulu kan belum ada. Tinggal isap saja, selesai.